Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya dari babul qanaah. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم utiya bimalin aw sabiyin faqasamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan di hadapan beliau harta atau rampas atau tawanan perang dan beliau pun membaginya. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau membagikan harta dan rampasan tawanan perang tersebut kepada beberapa orang dan meninggalkan sekian banyak orang. Fa balaghahu anna alladhina taraka atabu. Lalu kemudian sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang tidak diberi harta mereka marah, mencela dan memaki. Fahamidallaha summa asna alaihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala. Dan kemudian ia berkata, fa wallahi, demi Allah, inni la'uti ar-rajula wa ada'u ar-rajula. Demi Allah, sesungguhnya aku terkadang memberikan harta kepada seseorang dan meninggalkan orang lain. Walladhi adahu ahabba ilayya minalladhi u'ti. Namun pada hakikatnya orang yang saya tinggalkan, yang saya tidak beri, lebih aku cintai dari orang yang aku beri. Walakinni innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala. Aku memberikan kepada sebagian orang karena aku melihat di hati-hati mereka al hala wal jaza', ambisi duniawi yang kuat. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku meninggalkan sebagian kaum karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka di hati-hati mereka kebaikan dan perasaan cukup. Minhum Amr bin Thaglib, di antara mereka adalah Amr bin Thaglib. Qala Amr bin Thaglib, berkata Amr bin Thaglib, fa wallahi, demi Allah, ma uhibbu annali bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humrun na'am, rawahu al-Bukhari. Demi Allah, aku tidak menginginkan dengan kalimat Rasulullah yang mulia ini ditukar dengan unta merah, kekayaan yang paling mewah pada saat itu. Hadis Amr bin Thaglib ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dengan pemberian harta, bukan diukur dengan dunia sebagaimana pandangan kapitalis. Kemuliaan seseorang barakallahu fikum diukur dengan taqwallahi azza wa jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Kaya dan bertakwa mulia. Kaya tapi tidak bertakwa rendah. miskin tapi bertakwa, mulia. Bilal bin Abi Rabah, budak dan mantan budak setelah itu. Namun Rasulullah sempat bertanya, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fa inni sami'tu dafan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, coba ceritakan amal saleh apa yang kamu amalkan selama ini yang paling kuat. Kenapa kok tiba-tiba saya mendengarkan suara sandal dan terompah engkau di dalam surga? Dia pun cerita kepada Rasulullah bahwa saya tidak, perasaan saya tidak beramal apa-apa kecuali memang saya terbiasa kalau batal wudu dan salat. Amal saleh. Kemuliaan bukan diukur dengan harta. Kemuliaan bukan diukur dengan pemberian harta kepada seseorang dari Allah Azza wa Jalla, tetapi dengan pemberian iman dan takwa. Pemberian iman dan takwa. Makanya lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu dan tidak meminta tambahan harta. Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya. Karena ilmu yang berkah makin bertambah makin baik orangnya. Makin bertambah ilmu, makin berkah, makin baik orangnya, makin takwa, makin saleh. Sehingga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Amr bin Taglib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagikan harta rampasan perang atau tawanan-tawanan perang. Sebagian diberikan, sebagian enggak. Sampai yang tidak kebagian ini marah. Kenapa saya tidak kebagian? Mereka pun ingin merasakan dan ingin menikmati pemberian dan pembagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa yang namanya dunia bukan ukuran kemuliaan. Sampai berita ini kepada Rasulullah, Rasulullah pun kemudian khutbah di hadapan para sahabatnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya terkadang saya memberikan harta kepada seseorang dan saya meninggalkan orang lain, tetapi sesungguhnya orang yang tidak aku beri ini lebih baik daripada yang aku berikan. Orang yang saya tinggalkan, yang saya tidak berikan, lebih saya cintai daripada yang saya berikan. Kenapa demikian? Yang saya berikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya saya enggak memberikan karena butuhnya dia, karena fakirnya dia. Sebenarnya ada yang lebih fakir dari mereka. Cuman mereka ini sudah cukup tapi memiliki rasa al-hala wal jaza, ambisius yang kuat dan sikap rakus terhadap dunia. Sehingga kalau tidak diberi, mencela, memaki dan bisa-bisa bahkan mungkin keluar dari Islam. Sementara yang saya tinggalkan ini, kenapa saya tidak memberikan kepada mereka harta? Karena saya tahu mereka imannya kuat, mereka sudah merasa apa namanya meraka, mereka hatinya kuat dengan keimanan, sehingga mereka ini diberi atau tidak diberi, mereka tetap tidak akan patah semangat dalam beramal. Amr bin Taglib mengatakan, termasuk Amr bin Taglib, kata Rasulullah, kata Amr bin Taglib, demi Allah, ini adalah pujian yang luar biasa dari Rasulullah pada saya, dan saya tidak mau diganti dengan kekayaan apapun. Naam. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita sikap qanaah. Maaf, kadang-kadang sebagian orang membangun wala dan bara, membenci saudaranya karena enggak kebagian THR. Kurang ajar itu. Kenapa dia diberi, saya enggak diberi? Memangnya dia wajib mau memberikan kamu? Kalau dia diberi, kamu juga wajib diberikan, enggak wajib? tidak menyapa saudaranya, tidak diajak bicara, tidak bersaudara lagi. Karena apa? Karena enggak kebagian THR. Yang lain dibagi-bagikan sarung, yang lain dikasih uang, dia sendiri enggak dikasih. Padahal sebenarnya kalau dia lurus aja berpikir, kalau dia santai aja berpikir, normal aja dia berpikir, seperti di dalam hadis Amr bin Taglib ini, alhamdulillah. Berarti orang ini enggak memberi saya karena husnubannya dia kepada saya, artinya saya merasa saya sudah cukup dan saya tidak butuh pemberian dia, alhamdulillah. Berarti saya dikira orang kaya, mudah-mudahan kaya benaran. Santai kenapa sih? Tapi terus terang ada kejadian, kita bukan cerita kosong begitu aja, kejadian. Kenapa kejadian? Ya itu tadi. Bagaimana dengan orang yang bagi-bagi THR, sebagian diberi, sebagian enggak? Kok protes harta orang itu loh? Kamu yang kaya belum tentu bagi-bagi THR. Mungkin kalau kamu yang kaya, satu pun enggak ada yang dikasih, walaupun tetangga. Tetapi ingat, ittaqullah. Kita jangan selalu merasa mempunyai keinginan untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Dia membagi-bagi hartanya kepada orang lain, entah THR ataupun yang lainnya, kamu tidak dikasih, alhamdulillah. Yang penting tetangga saya kebagian, yang penting saudara saya kebagian, toh kebahagiaan mereka juga kebahagiaan saya. Kotoh kesengsaraan mereka juga kesengsaraan saya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa. Mereka adalah saya, saya adalah mereka. Tapi kalau sudah hasad tertanam di dalam hati, kenapa dia diberi, saya enggak diberi? Saya harus meminta. Pokoknya aku harus duduk di depan pintu dia. Atau kalaupun gak duduk di depan pintu, pokoknya habis sholat, assalamualaikum. Barangkali dia lupa, makanya dia gak ngasih saya ini. Dekat-dekat terus salamin. Gimana pak, sehat? Sehat alhamdulillah. Lewat begitu aja, gak nawarin, gak ngasih. Astagfirullahaladzim. Kayaknya sih gak lupa benar nih orang, sengaja kayaknya. Coba nanti tak lewat lagi kedua kali. Barangkali tadi pas lagi lupa, ini barangkali kedua kali. Dari jauh dilihat, oh itu dia mau ke masjid, cepat-cepat jalan. Salim, assalamualaikum. Saya duluan pak ya. Barangkali ketika dia ngelihat saya, ingat. Enggak juga. Enggak ingat juga. Ya khibarakallahu fikum izzatun nafs. Harga diri tidak ada nilainya sama sekali. Enggak bisa dibeli. Harta hilang bisa dicari, tapi kalau harga diri hilang mau cari di mana? Kamu diberi ataupun tidak diberi, ingat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Kamu tidak diberi mungkin dianggap cukup, karena kamu merasa iffah, merasa selalu cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang kedua yang kita ambil di dalam hadis ini. Juga pelajaran yang ketiga di dalam hadis mulia yang kita baca ini, barakallahu fikum, adalah nasihat dengan cara yang baik. Nasihat dengan cara yang baik, dengan cara membesarkan hati orang yang salah. Itu termasuk fikhu dakwah. Marah mereka ini karena tidak diberi harta. Jengkel mereka ini karena enggak kebagian. Tapi lihat bagaimana indahnya Rasulullah dalam memberi nasihat. Dibesarkan hati mereka, bukan dijatuhkan mentalnya di hadapan orang. Bukan dijatuhkan namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan mereka dan mengatakan, Saya memang sengaja terkadang memberi sebagian orang dan meninggalkan yang lain, namun pada hakikatnya yang saya tidak beri itu lebih saya sukai. Kan besar hati orang. Padahal sudah merasa salah. Tapi ketika dibesarkan hatinya, alhamdulillah ternyata kita gak dimarahin. Padahal ini sudah jelas-jelas atabu. Sudah jelas-jelas mereka marah dan bahkan mencela. Marah kepada Rasulullah. Kenapa yang lain dikasih saya gak dikasih? Tapi begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat. Begitu indah. Mereka ini bukan lagi dikatakan, mungkin kalau kelas sekarang, mereka ini bukan lagi dikatakan tidak beradab kepada ustaz, tidak sopan kepada ustaz, enggak sopan pada Rasulullah, marah kepada Rasulullah. Tapi begitu sabar dan begitu indah Rasulullah mengingatkan mereka, menasehati mereka. Dan ini adalah cara Rasulullah. Salah kalau dikatakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati orang yang salah dengan keras, dengan diperingatkan di hadapan umum, ya salah. Secara mutlak seperti itu, ya jelas salah. Lihat dalam hadis yang kita baca ini, tanpa menyebut siapa-siapa, tanpa menyebut siapa namanya yang marah ini tadi, tanpa menyebut siapa yang tersinggung karena tidak diberi, yang jelas Amr bin Taglib termasuk di dalamnya. Amr bin Taglib masuk, tetapi tidak dijatuhkan sama sekali, malah disanjung oleh Rasulullah. Yang saya tidak beri lebih saya cintai daripada yang saya beri, termasuk Amr bin Taglib. Sampai-sampai kata Amr bin Taglib, demi Allah, saya tidak ingin kalimat Rasulullah ini ditukar dengan harta semewah apapun. Salah, tapi setelah itu akhirnya besar hati. Kenapa? Cara orang yang mengingatkannya. Setelah itu akhirnya dia bisa sadar kembali. Kenapa? Cara mengingatkannya. Muawiyah ibn al-Hakam, dia menceritakan kejadian. Bainama usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada yang bersin dari jamaah. Faqultu yarhamukallah. Aku pun mengatakan yarhamukallah dalam salat ini. Faja'alan nas yarmuna bi absarihim ilayya. Maka jamaah pun semua memandang saya. Ini orang kebangatan lagi salatku yarhamukallah itulah. Fakultu wa suqla ummiyah. Aku pun mengatakan wa suqla ummiyah. Celaka saya. Kenapa saya berbuat seperti ini? Sudah salah, tambah lagi salahnya. Tadi sudah mengatakan yarhamukallah, ini ngomong lagi wa suqla ummiyah. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Jamaah pun menepukkan telapak tangan mereka di paha-paha mereka. Falamma ra'aitu annahum yusakkituni walakinni sakattu. Aku pun tahu bahwa mereka rupanya menyuruh saya diam, maka aku pun diam. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai salat, kata Muawiyah bin al-Hakam, fa wallahi, demi Allah, ma ra'aitu mu'alliman ahsana minhu qablahu wala ba'dahu qat. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang guru, seorang pengajar agama yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya maupun sesudahnya. Enggak pernah aku melihat sebaik Rasulullah. Fa wallahi, demi Allah, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, dia tidak memaki saya, dia tidak memukul saya, dia tidak mencela saya. Qala inna hadhihi shalah la yaslahu fiha shay'un min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa taqdirun wa qira'atul Qur'an. Rasulullah mengatakan salat ini enggak boleh memasukkan ucapan orang. Artinya enggak boleh berbicara dengan pembicaraan apapun. sholat ini adanya adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Begitu bijaksananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meluruskan kesalahan seseorang. Salah, tapi bagaimana kau membenarkannya? Kadang-kadang orang tambah parah kesalahannya karena cara yang membenarkan yang lebih salah, yang lebih fatal. Mau membenarkan kesalahan seseorang, tapi dengan diumumkan di internet, dengan diumumkan di ta'lim, di daurah, kira-kira siapa yang mau berubah? Syukur-syukur gak ditunggu di tengah jalan diajak gulet. Ini nantang namanya. Ini bukan nasihat lagi namanya. Ini nantang seperti ini. Lihat bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi taqwimil khata', di dalam meluruskan kesalahan, di dalam membenarkan kesalahan. Amr bin Tadlif sampai dia mengatakan, saya tidak ingin ucapan pujian Rasulullah ini ditukar dengan harta apapun. Padahal salah tadinya. Itu barakallahu fikum di antara pelajaran yang dapat kita ambil di hadis ini. A'rabi datang di masjid dan kencing di masjid. A'rabi datang di masjid dan kencing di masjid. Para sahabat marah berdiri dan ingin memukulinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da'uh, biarkan dia kencing. Ini kencing di masjid loh. Masjid Allah dihinakan menurut dia. Bukan sekedar tidak beradab kepada ustaz atau kepada seorang syekh, enggak. Masjid dikencingin. Enggak tanggung-tanggung. Ya wajar para sahabat marah. Sampai mereka ingin memukulinya. Tapi lihat bagaimana cara Rasulullah meluruskan kesalahan orang ini. Da'uh, biarkan dia kencing. Kalian mau marah, mau apa nanti, biarin dia kencing dulu. Orang lagi mengeluarkan penyakit kok. Kencing selesaikan. Setelah selesai kencing, bukannya A'rabi ini yang disuruh ambil air, kemudian disiram kencingnya, justru sahabat Rasulullah yang disuruh ambil air satu ember kemudian siram itu kencingnya supaya meresap di pasir. Lantainya kan pasir, bukan seperti karpet sekarang ini. Bukan Arabinya ini. Naam. Subhanallah. Rupanya dia, si Arabi ini benar-benar tersentuh hatinya dan benar-benar sangat menyentuh perasaan dia bagaimana akhlak mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara membenarkan orang yang salah. Kadang-kadang justru kalau kita biarkan dia begitu saja nggak usah ditegur, kadang-kadang dia malu sendiri. Kadang-kadang dia akan membenarkan sendiri. Justru kadang-kadang kalau ditegur tambah kurang ajar, tambah rusak, tambah salah. Setelah dia keluar dari masjid, melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, kata si Arabi ini, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan engkau merahmati siapapun selain kami berdua. Sudah kencing di masjid tambah salah lagi. Lagi-lagi salah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memanggil dia, tidak kemudian mengatakan saya sudah menasihati dia, namun dia tidak mau rujuk, maka harus ditahzir. Nah. Dia sudah dinasihati, kita sudah menasihati, sudah tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan mengatakan, unduru man adalluhu an himaroh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kalian lihat orang ini, siapa yang lebih bodoh, dia atau keledainya? Kayaknya kurang lebih dengan keledainya. Gak diingat, gak ditegur. Dilihat dari sisi apa? Padahal ini kesalahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dari sisi positifnya orang ini berkata seperti ini karena apa? Karena melihat dan kagumnya beliau dengan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau cara seperti ini diterapkan di tengah-tengah kita salafiyin, di dalam merubah kesan ikhwan kita yang keliru, di dalam meluruskan saudara kita, insyaallah ta'ala tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi saling fitnah. Yang membuat fitnah adalah salah, dimasukkan di internet. Menasihati, dimasukkan di internet. Salah, menasihati di daurah, di ta'lim. Sehingga orang yang mempunyai hasrat pribadi, kepentingan pribadi pun memanfaatkannya. Ini barakallahu fikum, berapa faedah dari hadis Amr bin Taglib barakallahu fikum, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi pada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab. Cukup kan? Sudah cukup insyaallah taala. Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada enggak apa-apa, enggak perlu dipaksakan. Ini kayaknya pertanyaan yang tadi apa baru ini? Apa ada satu lembar? Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya yang belum menikah. Sepertinya yang belum menikah dan sudah ingin menikah, makanya minta nasihat. Kalau Anda sudah merasa mampu, maka bismillah menikahlah Anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa salasah." Jika seseorang meninggal dunia, maka putuslah pahala amal dia dari dunia ini kecuali tiga. Sadaqatun jariyah. Yang pertama adalah sadaqah jariyah, yang terus mengalir pahalanya untuk kaum muslimin, yang terus digunakan oleh kaum muslimin, seperti masjid, madrasah, jariah, pokoknya yang terus dipakai, dimanfaatkan. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladun salihun yadu'ulah. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kata para ulama, "Law lam yakun fi fadli nikah illa hadzal hadis lakafa." Kalau seandainya tidak ada keutamaan menikah kecuali hadis ini, maka sudah cukup. Cukup. Tabungan punya anak saleh. Kalau memang Anda sudah merasa mampu, maka jangan menunda. Nikah, bismillah, banyak yang siap insyaallah ta'ala. Banyak yang siap. Tapi kalau memang Anda belum mampu, maka lakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa'alaihi bis-shaum, puasa. Fa'innahu lahu wija', karena sungguhnya dengan puasa dia akan bisa membendung syahwatnya. Tapi selama dia mampu barakallahu fikum, maka tidak ada masalah dia menikah. Itu yang lebih afdal. Mampu untuk menafkahi istrinya lahir dan batin. Minta nasihatnya Ustaz bagi akhwat yang mau bekerja membantu menafkahi keluarganya. Tidak ada masalah. Dia ingin membantu menafkahi keluarga dengan mungkin jualan di rumahnya, membuka misal barakallahu fikum toko kecil-kecilan jualan di rumah, atau misalnya menjahit, atau yang sejenisnya yang memang dia jauh dari ikhtilaf. Tidak ada masalah barakallahu fikum. jangan difahami bahwa yang namanya istri sudah kamu gak usah kerja, biar aku aja yang kerja. Sehingga kadang-kadang istri kita di rumah stres, dia disuruh jagain anak terus, sementara kita keluar terus, dia di rumah mikir, suamiku sama siapa ini di jalan. Padahal istrinya sebenarnya punya keahlian, punya kelebihan. Dia bisa bikin kue, tapi suaminya udah, kamu gak usah bikin, biar saya aja yang cari. Cari duit. Artinya, bagaimanapun kalau dia memang mau membantu, artinya itu adalah sesuatu yang baik, selama dia tidak melantarkan haknya suami. Dan terkadang barakallahu fikum juga seperti itu, dia juga ingin kreatif. Dia juga tidak ingin merasa selamanya terus suami, dia juga ingin kadang-kadang kasihan juga melihat suaminya, sehingga dia ingin membantu. Nah, barakallahu fikum, selama tidak ada unsur ikhtilaf, tidak ada unsur muharramat, fala bas, tidak ada masalah, barakallahu fikum. Wallahu alam. Sepertinya sudah enggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa abnina bifadlika man siwak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.